السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. kita melanjutkan al-mulhaqat, lampiran-lampiran. هذه ملحقات تتعلق ببعض ما جاء في رسالة القول المبين في ضابط تخفير معين. Ini adalah lampiran-lampiran yang berkaitan sebagai catatan terhadap sebagian apa yang ada dalam risalah al-qaul al-mubin fi ضابط تخفير معين. Al-mulhaqul awal, lampiran pertama, catatan pertama, qauluhu, ucapan penulis kitab itu, fa'ala sabilil misali, sebagai contoh, najidu asyakhsal muhibba lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, wa huwa yaqumul layla wa yasumun nahara, dan dia qiyamul layl dan shaum siang hari, wa ma'adhalika, namun demikian, fa inna umuran syirkiyatan qad taqa'u fi hayatihi wa amalihi. Sesungguhnya sebagian-sebagian urusan kemusyrikan kadang muncul pada kehidupan dan amalan dia. Adkhalahu 'alaihi man dhannahum masabihal huda wa ahla dzikri alladziina kallafahu Allahu bisu'alihim. Yang mana kemusyrikan tersebut dimasukkan terhadap orang tersebut. Ya, orang tersebut melakukannya karena pengaruh orang yang dia kira mereka itu sebagai masabihul huda, sebagai lentera-lentera petunjuk, maksudnya ulama dan ahli zikri, ahli ilmu yang mana Allah telah mewajibkan dia untuk bertanya kepada mereka. Maksudnya, maksud penulis Al-Qaul Mubin ini, saya ingin menjelaskan bahwa sebagai contoh, kita mendapatkan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dia rajin, saum, siang hari, qiyamul lail. Namun, kadang perbuatan syirik-syirik akbar muncul dari dia. Yang mana syirik akbar yang dia lakukan itu muncul karena sebab talbis orang yang dia anggap sebagai ahli ilmu. Sehingga dia menganggap perbuatan tersebut boleh, karena yang mengatakannya orang yang berilmu, sehingga dia melakukannya. Itu kata penulis kitab tersebut. Penulis Al-Idhah wa Tabyin mengatakan, inna kauna man yasriful ibadata li ghairillahi. Sesungguhnya keberadaan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah itu, yulabbisu alaihi man yazunnuhu a'immataddini wa masabihadduja la yumkinu an yu'tabara uzran lahu. Sesungguhnya keberadaan orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, dia itu kena talbis, kena pengkaburan orang yang dia kira sebagai tokoh-tokoh din ini dan sebagai lentera kegelapan, maksudnya ahli ilmu, keberadaan dia melakukan apa hal tersebut karena pengaruh talbis mereka itu apa? La yumkinu an yu'tabara uzranahu, tidak mungkin dianggap sebagai uzur. Tadi kan penulis mengatakan banyak orang yang secara itu mereka mencintai Allah dan Rasulnya, banyak sering qiyamul lail, shaum, tapi kadang melakukan syirik akbar karena mereka tertipu oleh ulama su' atau ulama yang dia anggap sebagai ahli ilmu. Dikatakan di sini bahwa keberadaan orang yang melakukan syirik, dia itu tertipu oleh orang yang dia anggap sebagai ahli ilmu, itu bukan sebagai uzur. Kenapa? Fa inna min sunanillahi ta'ala al-qadariyah allati qaddaraha li tahqiq ibtila'in nasi wa mihnatihim. Karena di antara sunnatullah, ketentuan Allah yang sifatnya qadar, sunnah kauniyah yang mesti terjadi, yang telah Allah tentukan untuk terrealisasinya pengujian manusia adalah apa? Wujud al mudilli mudilli wal mukhalifi li dakwati tauhid, adalah keberadaan orang yang menyesatkan dan orang yang menyelisihi dakwah tauhid. Maksudnya termasuk sunnatullah ada yang mesti terjadi, dan itu untuk menguji tahap pemahaman dan keyakinan orang akan din ini, adalah adanya orang yang menyesatkan, orang yang menentang dakwah ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Setan-setan manusia dan setan-setan jin yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah dalam rangka menipu. Seandainya Tuhan menghendaki, tentu mereka tidak melakukannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada adakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dakwah tauhid itu pasti ada rintangannya dari kalangan apa? Setan-setan jin dan manusia yang melontarkan syubhat yang menyesatkan manusia. Allah Ta'ala, Allah juga mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan al-mujrimin, orang-orang yang bejat. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ini juga Allah menyebutkan tentang sunnatullah, bahwa setiap nabi ada musuhnya. Maksudnya bukan nabi, tapi bukan nabi saja, tapi setiap apa yang orang yang membawa apa yang dibawa nabi. Waqad wasafallahu al-kuffara bi annahum dalluna. Allah telah mensifati orang-orang kafir bahwa mereka itu sesat. Wa anna hunaka man yudilluhum an sabilillahi. Dan bahwa di sana ada orang yang menyesatkan mereka dari jalan Allah. Yang namanya orang sesat, orang jahil. Yang menyesatkan pasti menggunakan apa? Talbis. Qala ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. Jangan kalian mengikuti keinginan atau hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelumnya. Dan mereka menyesatkan banyak orang dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Sini Allah menyebutkan orang yang menyesatkan juga mereka sesat terus menyesatkan yang lain. Wa mu'azzamu asbabi kufril kuffari huwa taqlidu li kubara'ihim wa 'uzama'ihim. Mayoritas sebab-sebab kekafiran orang-orang kafir itu adalah taklid kepada para pembesar dan para tokoh mereka. Qala ta'ala, yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'fain minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Di hari wajah mereka dibolak-balikan dalam api neraka, mereka berkata, oh seandainya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati para pimpinan kami dan para pembesar kami. Sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada mereka dua lipatan dari azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini Allah menyebutkan dua kelompok orang kafir. Pertama, orang yang bawahan. Yang kedua adalah para pimpinan. Karena ayat sebelumnya Allah mengatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliya wala nasira. Sebenarnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka apa? Sa'ira. Api itu. Terus ini tentang para pengikut yang mengikuti para tokoh dan para pembesar yang mana mereka disesatkan dari jalan Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alqayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Dan bila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah Allah turunkan, maka mereka berkata, justru kami mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami di atasnya. Kami mengikuti para pendahulu kami. Maka apakah kalian akan tetap mengikuti mereka juga walaupun nenek moyang kalian itu tidak memahami sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman juga, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa Allahu ma fa'aluhu fadzarhum wa ma yaftarun. Begitulah menghiasi terhadap banyak orang-orang musyrik sikap pembunuhan kepada anak-anak mereka. Siapa yang menghiasi tindakan mereka? Syuraka'uhum, sekutu-sekutu mereka, sembahan-sembahan mereka, supaya mereka membinasakan mereka dan supaya mereka mengkaburkan ajaran mereka, ajaran Nabi Ibrahim, kan? Orang-orang kafir Arab dikaburkan. Seandainya Allah menghendaki tentu mereka tidak melakukannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Di sini, faqad zakara Allah Ta'ala jalla sana'uhu fi hadhihi al-ayat, Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat-ayat ini, anna khalfa hadha syirki alladhi yaf'aluhu al-musyrikuna, bahwa di belakang kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu adalah syuraka, ada syuraka, sekutu-sekutu, sembahan-sembahan, wa syayatina, dan setan-setan, yuhassinunahu, yang memperindahnya, wa yuzayyinunahu, dan menghiasinya, wa yulabbisunahu, dan mentalbisnya, wa yakhlituna al-haqqa bil batili, dan mencampurkan al-haq dengan kebatilan, tazyinan wa tahsinan lisyirki, dalam rangka memperindah dan menjadikan baik syirik itu. Wa ma'a dzalika tahsini wa tazyini wa talbisi li dzalikal batil min haula'i syuraka'i li atba'ihim lam yaj'alhullahu udran li ulaika alladziina taba'uuhum wa ata'uuhum an jahlin minhum bi haqiqati hadza talbisi wa tazyini bal sama al-muti'a li ulaika syuraka'a musyrikan. Namun dengan keberadaan apa tahsin, tazyin dan talbis, ya, dan pengkaburan kebatilan tersebut dari para syuraka terhadap para pengikutnya itu, Allah tidak menjadikan hal tersebut sebagai uzur bagi orang-orang yang mengikuti mereka dan mentaati mereka di atas ketidaktahuan mereka terhadap hakikat pengkaburan dan penghiasan ini. Namun, Allah justru menamakan orang yang mentaati mereka tersebut sebagai orang musyrik. Jadi, ayat-ayat tadi menjelaskan bahwa memang kemusyrikan itu muncul akibat dari pengkaburan orang-orang yang ditokohkan. Nah, orang-orang yang jahil itu mengikuti mereka karena ketertipuan para tokoh tersebut. Nah, ketertipuan, talbis, tazyin, tahsin, itu tidak dijadikan sebagai uzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya, orang mengkaburkan demokrasi dengan kalimat syura, gitu kan? Itu kan talbis juga, tazyin. Itu tidak menjadi uzur juga bagi orang-orang yang mempraktekkan demokrasi, masuk dalam sistem demokrasi ini. Karena orang yang melakukan ajaran batil, mereka itu meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Termasuk orang-orang Nasara, orang kafir asli pun meyakini ajaran mereka yang benar. Kemudian yang ucapan yang kedua, qauluhu, ucapan penulis al-qaul al-mubin, lamma zakara kalam asy-Syafi'i haula qissati Hatibin ma'a musyriki Makkah. Tatkala si penulis menyebutkan ucapan Imam Asy-Syafi'i seputar kisah Hatib terhadap orang-orang musyrik Mekah dalam kisah perang Uhud Mekah. Fanzur rahimakallahu ila kalami Syafi'i wa fiqhihi wa qarin bainahu wa bain man yara anna Hatiban radhiyallahu anhu yu'zaru fi ma sadara minhu min asy-syirk bi khilafi ghairihi. Maka lihatlah, perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau, ucapan Imam Asy-Syafi'i dan pemahaman beliau. Dan bandingkan antara beliau, ucapan beliau, dengan orang yang memandang bahwa Hatib radhiyallahu ta'ala anhu diuzur dalam apa yang muncul, dalam syirik yang muncul darinya. Berbeda dengan orang lain. Itu maksudnya penulis menyebutkan tentang sikapnya secara kisah Hatib menyebutnya sebagai apa? Syirik gitu kan. Awalan jawabannya inna Hatiban lam yaf'al syirkan walladhi sadara minhu yusamma muwalatan wa lam yaqul ahadun min ahli al-ilmi bi anna muwalatal kafirina wa mudhaharatahum 'alal muslimin dan musyrikin muslimin bersama syirkan. Sesungguhnya Hatib tidak melakukan syirik. Dan yang muncul dari Hatib itu dinamakan mualah, loyalitas. Dan tidak seorang pun dari ulama mengatakan bahwa mualatul kafirin, loyal kepada orang kafir dan membantu mereka terhadap kaum muslimin itu disebut syirik. Tidak ada yang mengatakan syirik. Fa'inna syirka huwa saruful ibadati liqairillah. Karena syirik itu pemalingan ibadah kepada selain Allah. Au musawata ghairillahi, musawatu ghairillahi billahi fima huwa min khusaisillahi. Atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam sesuatu yang merupakan hak khusus Allah. Jadi menamakan perbuatan Hatib sebagai syirik itu adalah salah. Sehingga ketika mengatakan perbuatan Hatib syirik, terus Hatib tidak dikafirkan karena diuzur karena ta'wil, itu juga tidak benar. Karena perbuatannya bukan syirik, tapi disebut mualah. Itu pertama, dari sisi penamaan juga salah. Kedua, anna ahlal ilmi lamma zakaru kisata Hatibin hazihi ikhtalafu fi tawjihiha ila qawlaini. Sesungguhnya para ulama tatkala menuturkan kisah Hatib ini, mereka berselisih pendapat tentang pengarahan kisah Hatib ini. Kenapa para ulama mereka melakukan penafsiran yang beragam terhadap kisah Hatib ini? Karena mereka telah menetapkan kaidah baku bahwa dalam syirik akbar tidak ada uzur karena takwil, kan? Atau dalam syirik kufur akbar. Nah, ketika yang dari Hatib ini apa? Ini kan? Makanya ada dua pendapat. Anna man sadara minhu laisa kufran, yang muncul dari Hatib itu bukan kekafiran. Wa annahu laysa min qubail mualat al-mualati lil kafirin wa muzaharatihim ala muslimin. Dan juga bukan tergolong membantu orang kafir dan menyokong mereka terhadap kaum muslimin. Itu juga bukan. Wa bina'an ala hadzal qawli fahuwa lam yaf'al kufran aslan. Dan atas dasar pendapat ini, Hatib tidak melakukan kekafiran sama sekali. Karena yang dilakukan Hatib itu bukan muzaharatul musyrikin ala muslimin, tapi membocorkan rahasia itu kan. Beda. Hatib berada di barisan kaum muslimin dengan harta jiwanya dan segalanya. Terus akan menyerang kafir Quraisy. Hatib pun akan menyerang orang kafir Quraisy di barisan Rasulullah dan Hatib yakin akan kemenangan besar. Yang dilakukan Hatib sama sekali tidak membantu, tapi membocorkan rahasia kedatangan Rasulullah. Karena kan dalam Islam sendiri, kalau pasukan mau menyerang kan boleh-boleh saja Amir memberitahu musuh bahwa atau mengumumkan kan kepada musuh. Jadi masalah memberitahukan kepada musuh kedatangan mereka itu kan kaitan dengan apa? Strategi kan, bukan masalah kufur atau iman. Nah, cuma di sini Rasulullah ingin datang ke Mekah itu tanpa diketahui oleh orang kafir. Kan kalau kepada suku lain, Rasul kan menganjurkan sahabatnya kalau menyerang apa? Kasih tahu dulu kan. Artinya kedatangan bisa diketahui. Gitu. Nah, kalau Quraisy kepada orang yang sudah tahu, sudah pernah didakwahi kan sunnah memberitahu itu kan. Makanya Rasul kan mengigoroh Banu Mustalik. Nah, kalau sunnah berarti bukan kaitan dengan masalah syirik atau tauhid atau kufur dan iman. Ini kaitan masalah amir punya kebijakan. Nah, kalau dilanggar berarti kaitan dengan masalah dosa itu kan. Jadi yang dilakukan hadis itu bukan kaitan dengan syirik atau kufur, tapi kaitan dengan kabair itu kan. Dalam hal ini bisa dirujuk dalam kitab Al-Tijian fi Kufri Man A'ana Al-Amrikan milik Syekh Al-Alim Al-Mujahid Nasir Ibn Muhammad Al-Fahad Fakallahu Asrahu dan kitab lainnya Waqafat Ma Al-Waqafat. Dan ini adalah pendapat yang emang paling rajih, walaupun nanti penulis memilih pendapat yang lain. Itu pendapat yang pertama dan ini yang paling kuat dan sesuai dengan realita teks. Pendapat yang kedua, anna ma sadara minhu radhiyallahu anhu huwa muwalatun lil kuffari walakinnahu kana muta'awwilan fi dzalika. Yang muncul dari Hatib itu adalah muwalah kepada orang-orang kafir, akan tetapi beliau melakukannya karena takwil dalam hal itu. Falam yahkum alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kufri li dzalika sababi. Akan tetapi Nabi tidak menghukumi kafir dengan sebab hal itu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa uzira Hatibun ma zakar wa uzur Hatibin ma zakarahu, dan uzur Hatib itu adalah apa yang dia diucapkannya. Hatib mengatakan kan saya tidak melakukan atas dasar kekufuran, saya yakin akan kemenangan engkau itu kan. Fa innahu sana'a dzalika muta'awwilan, beliau melakukan hal itu setelah mentakwil ala dharara fihi, bahwa yang beliau lakukan itu apa tidak akan membahayakan kaum Oh muslimin. Karena apa? Tadi Hatib isi surat juga kan mengatakan Rasulullah datang kepada kalian dengan pasukan seperti malam gitu kan. Seandainya beliau datang sendiri saja pasti Allah memenangkannya, kan isi suratnya gitu kan. Jadi semacam ultimatum, cuma dalam ultimatum ini ada unsur pemberitahuan kedatangan Rasulnya. Itu yang tidak ingin Rasul yang tidak diinginkan Rasulullah adalah tahunya orang kafir Quraisy. Wal qaul al akhir la'allahu al azhar. Pilihan penulis kitab ini bahwa pendapat yang akhir yang paling nampak wallahu alam. Raji fi ta'yid hadzal qaul kitab Taqrir al Qur'an al Azim li hukm muwalati kafirin. Dan juga bisa dirujuk kitab Asy-Syihab At-Tsaqif fi Radi 'ala man istara 'ala sahabi Hatib. Tapi dalam kitab ini justru Syekh Al-Maqdisi mentarji bahwa itu bukan kekafiran. Seperti yang ditarji oleh Syekh Nasir Fahad. Juga bisa dirujuk dalam kitab Al-Jami' fi Thalabil Ilmi Syarif di Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Taqallahu Aslahu. Walam yaqul ahadu minhum bi anna ma sadara minhu huwa min kubaili syirki. Tidak seorang pun dari mereka mengatakan bahwa yang muncul dari Hatib itu adalah kemusyrikan. Wa dzalika huwallazi la yaqbalu fihi al-udzru bit-ta'wil. Yang mana syirik itu tidak terima uzur dengan sebab ta'wil. Kemudian ucapan penulis kitab Al-Qaul Mubin, wala yadkhulanna fi rawika anni ubayyibu ankal wajhal akhar minal akhwali fa inna zalika innama huwa sya'nu ahlil akhwai wan nihal. Jangan sampai masuk di dalam benakmu pikiran bahwa saya ini apa menyembunyikan dari kamu pendapat yang lain dari pendapat-pendapat yang ada. Karena penyembunyian pendapat-pendapat atau tauji-tauji itu hanyalah dilakukan kebiasaan oleh ahlul bidah. Jadi maksudnya ini penulis Al-Qaul Mubin ingin menjelaskan, jangan mengira, jangan sampai ada dalam benak kau yang baca bahwa saya ini ketika menyebutkan pendapat ini saya menyembunyikan pendapat yang lain, kan? Jadi maksudnya dia ingin mengatakan bahwa dia tidak menyembunyikan pendapat-pendapat yang lain. Terus dia menyebutkan bahwa karena penyembunyian pendapat-pendapat yang lain adalah kebiasaan ahlul bidah. Nah, apakah benar gak janji dia bahwa dia tidak menyembunyikan, kan? Dan apa benar gak sikap dia seperti itu? Kata penulis Al-Irawatabin, "Kaifa turidu minni alla yadkhula fi rau'i annaka tughayyibu anni al-wajhal akhar min al-aqwal?" Bagaimana kamu menginginkan dari saya untuk tidak masuk dalam benak saya pikiran bahwa kamu menyembunyikan dari saya sisi yang lain, ya, pendapat yang lain dari pendapat-pendapat itu? "Wa anta lam tanqulli min aqwali Ibnu Taimiyah ta illa ma yuwafiqu madhhabaka wa yu'ayyidu qawlaka fi zahir." Sedangkan kamu tidak menukilkan buat saya dari ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah kecuali ucapan yang selaras dengan mazhabmu dan mendukung ucapanmu secara zahir. Wahya aqwalun muta'awwilatun indal ulama al-muhaqqiqin. Sedangkan yang kamu nukil itu adalah ucapan Ibnu Taimiyah yang ditakwil oleh para ulama muhaqqiqin. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lalu. Wa tarakta aqwalahul ukhra, dan kamu meninggalkan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah yang lain, walati yuriduha kullu man kataba fi hadhil mas'alati minal mukhalifin laka. Kamu meninggalkan ucapan-ucapan Ibnu Taimiyah yang lain yang dituturkan oleh setiap orang yang menulis dalam permasalahan ini dari kalangan orang yang tidak sejalan dengan kamu. Kasahibi kitabil jawabil mufid fi hukmi jahili tauhid, seperti pemilik kitab Al-Jawab Al-Mufid. Wasahib kitab Ishafil Bararah bimawani itakfir al-mu'tabarah. Wasahib kitab Al-Uzr bil jahli tahtal mijhar asy-syar'i. Wahia kutubun bila syakka waqabta alaiha yaqinan. Di mana ia adalah kitab-kitab yang tidak diragukan lagi bahwa kamu membacanya secara pasti. Khosatan Ishaf Al-Bararah, terutama Ishaf Al-Bararah wal-Uzr bil jahl tahtal mijhar asy-syar'i. Wa kana 'alaika 'alal aqalli an tanqulaha wa tubayyana anna ma fahimahu minha ashabu hadzal madhhab laisa 'ala wajhihi kama fa'aluhum bi tilkan nuqul allati awradtaha anta. Padahal kewajiban kamu minimal adalah menukil ucapan-ucapan itu dan menjelaskannya, menjelaskan bahwa yang dipahami oleh para penganut mazhab ini adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana yang mereka lakukan terhadap nukilan yang kamu nukil itu. Jadi maksudnya orang penulis kitab ini ingin orang tidak menuduh bahwa dia tidak menyembunyikan, tapi ternyata malah menyembunyikan itu, kan. Wa nasul amri fa'ata ma'aqwali Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan hal serupa kamu lakukan terhadap ucapan-ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Haisulam turid minha illa ma yuwafiqu madhhabaka wa yansuru ra'yaka. Di mana kamu tidak menuturkan dari ucapan-ucapan Syekh kecuali apa yang selaras dengan mazhab kamu dan mengokohkan pendapatmu. Bal inna ba'daha naqaltahu wa tarakta minhu ma yuqayyiduhu wa yuwaddihuhu. Bahkan di antara ucapan-ucapan Syekh ini ada yang kamu nukil, kamu menukilnya dan kamu tinggalkan, kamu buang darinya apa yang menjelaskannya. Kaifa turidu minni kadzalika alla yadkhula fi rau'i annaka tughayyibu anni al-wajha al-akhar wa anta lam tanqul li ayya qawlin anishawkani wa naqalta li anhu qawlan muhtaman wa akhar kharijan man an mahallin nida. Bagaimana kamu menginginkan dari saya juga untuk tidak masuk dalam pikiran saya bahwa kamu menyembunyikan pendapat yang lain, sedangkan kamu tidak menukilkan kepada saya satu ucapan Imam Asy-Syaukani pun, dan kamu menukil kepada saya ucapan dari ucapan Asy-Syaukani ucapan yang muhtamal dan yang lain ucapan yang keluar dari masalah pembahasan itu. Keluar dari pembahasan masalah wudhu bil jahri fi al-akbar. Terus wa naqalta an Muhammad ibn Ibrahim al-Syaikh, dan kamu menukil dari Muhammad ibn Ibrahim al-Syaikh ucapannya, summa huna syai'an, kemudian di sana ada dua hal. Ahaduhuma al-hukmu ala syai'i annahu kufrun, pertama menghukumi sesuatu itu adalah kekafiran. Wasani al-hukmu ala syakhsi. Kedua, menghukumi terhadap orangnya. Bi'ainihi atau yu'ayinuhu syai'un akhar. Al-hukmu ala syai' bi'ainihi syai'un akhar. Menghukumi terhadap orang mu'ayyannya adalah sesuatu yang lain. Maksudnya, penulis Al-Qaul Al-Mubin mengatakan, Syekh Muhammad Ibrahim mengatakan bahwa ada dua hal. Pertama, menghukumi perbuatan itu kekufuran. Kedua, menghukumi orangnya. Itu beda itu kan. Wa tarakta qawlahul akhar as-sharih fi istitsna'i tauhid. Dan kamu meninggalkan ucapan Syekh yang lain yang tegas dalam pengecualian tauhid. Wa annahu la yuqbalu fihi al-uzru bil jahli. Dan bahwa dalam tauhid tidak diterima uzur dengan sebab kejahilan. Wa naqlu mawjudun fi fatawihi rahimahullah. Sedangkan nukilan ini ada dalam fatwa-fatwa beliau. Qala jami'ul fatawa fil fihris, pengumpul fatwa Syekh berkata dalam daftar isinya, hal yu'zaru bil jahli fi tauhid, apakah diuzur dengan sebab kejahilan dalam tauhid? Tsumma qala, kemudian berkata, su'ila Syekh Muhammad Ibrahim walau kana jahilan, Syekh Muhammad Ibrahim ditanya, walaupun dia itu jahil, faqala Syekh, saya mengatakan, at-tauhid ma fihi jahlun. Tauhid tidak ada kejahilan di dalamnya. Hadza laisa mithluhu yujhal. Hal seperti ini tidak layak tidak diketahui. Hadza mu'ridun 'anid-din. Orang ini berpaling dari din. Ayajhalul insanu syamsa, apakah orang tidak mengetahui matahari? Ini maksudnya penulis kitab Al-Idhah wa Tabiin ingin menggugurkan ucapan penulis Al-Qaumubi bahwa dia menjanjikan tidak akan melakukan sesuatu, tapi dia sendiri yang melanggarnya. Dia mengatakan bahwa menyembunyikan ucapan ulama itu adalah termasuk ciri ahlu bid'ah, tapi dia sendiri yang menyembunyikan. Allah Ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى الوصف والسلام سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.